Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله kita manfaatkan malam ini untuk melanjutkan pelajaran syarah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebabkan Al-Ustaz Miqdad Bamajbur hafizahullahu taala masih dalam kondisi belum sehat, فَشَفَاهُ اللَّهُ شِفَاءً كَامِلًا عَاجِلًا لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. Semoga Allah menyembuhkan beliau hafizahullahu ta'ala. Kita manfaatkan malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran kitab An-Nibras yang disampaikan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan kemarin kita membaca sebuah hadis yang mulia, hadis yang berbicara tentang kondisi umat di akhir zaman yang mereka berjumlah banyak namun kondisi mereka seperti ghutha, kondisi mereka seperti buih, seperti kotoran yang ada di aliran air. Nah, kita baca keterangan Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Fal bid'u wad-dhalalatu wal ma'asi sarafat الأمة عن القيام بحقوق الله وحقوق بعضهم بعضا. Maka kebid'ahan-kebid'ahan, berbagai perkara-perkara baru, begitu pula ad-dalalat, berbagai penyimpangan-penyimpangan, berbagai kesesatan, apapun bentuk penyimpangannya, apapun bentuk kesesatannya, apapun bentuk bid'ahnya, baik bid'ah yang dianggap kecil ataukah bid'ah yang besarnya. Wal ma'asi was syahawat, begitu pula berbagai kemaksiatan dan berbagai bentuk syahwat. Sarafat al ummata 'anil qiyami bi huquqillah. Ini semua memalingkan umat ini untuk menegakkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai kebid'ahan ini, berbagai bentuk kesesatan, berbagai bentuk kemaksiatan, berbagai bentuk syahwat, ini memalingkan umat dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bid'ah, dalalat, memalingkan umat dari hak Allah subhanahu wa ta'ala yang seharusnya mereka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka yang mengadakan kebid'ahan ini merasa tidak puas dengan apa yang Allah turunkan, merasa fikirannya lebih sempurna dibanding syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan untuk kalian ni'matku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka berkata Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, fama lam yakun yawma idzin dinan, maka segala yang pada hari itu bukan termasuk agama, maka pada hari ini pun perkara-perkara tersebut bukan termasuk agama. Fama lakum yawma idzin dinan falaysa al-yawma dinan, maka segala yang pada hari itu bukan termasuk agama Islam, maka pada hari ini pun bukan termasuk dari agama Islam. Segala perkara yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, maka pada hari ini pun bukan termasuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka berbagai kebid'ahan dan penyimpangan tersebut itu memalingkan umat dari menegakkan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hak Allah subhanahu wa ta'ala apa? Al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak ayat agar kita ini mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan ra'yu-ra'yu kita, fikiran-fikiran kita, pemikiran-pemikiran kita, pendapat-pendapat kita, sampai suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu atau min a'laha." Kalau memang agama itu dengan fikiran-fikiran manusia dibangun di atas ra'yu, pendapat-pendapat manusia, niscaya bagian bawah khuf, bagian bawah sepatu kita, bagian bawah sepatu kita atau kaos kaki kita lebih utama untuk diusap dibandingkan bagian atasnya. Nah, pembahasan mashul khuf, mengusap khuf, ya, itu yang diusap bagian atasnya. Bagi orang yang mukim diberi waktu 1 hari, bagi orang yang musafir 3 hari boleh mengusap tanpa harus melepas khufnya. Enggak perlu buka kaos kakinya, sepatunya, terus dicuci kakinya ketika berwudu, enggak perlu. Ketika mencuci bagian kaki, cukup diusap sepatunya bagian atasnya. Kalau seandainya agama dengan akal sia, maka nisa yang lebih pantas untuk diusap bagaimananya? Bawahnya lebih kotor, bagian bawahnya. Tapi ternyata syariat Islam mengajarkan yang diusap itu bagian atasnya. Kalau memang mau pakai akal, dia akan tinggalkan itu, mengusap atas khuf. Maka para ulama di antara mereka ada yang memasukkan hadis-hadis mashul khuf, hadis-hadis tentang mengusap khuf ke dalam bab akidah. Dimasukkan ke dalam bab akidah. Kenapa? Berkaitan. Karena syariat mashul khuf perselisihan dengan akal sebagian orang, sehingga dimasukkan ke dalam bab akidah hadith-hadith mengusap khuf. Begitulah hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun seperti itu. Nah, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara', mentaati apa yang diperintah beliau, membenarkan apa yang dikhabarkan, meninggalkan apa yang dikecam, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menyia-nyiakan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengindahkan hak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Begitu pula berbagai kebid'ahan dan penyimpangan tersebut, begitu pula maksiat memalingkan umat ini dari hak sebagian mereka terhadap yang lainnya. Ya, dengan kebid'ahan, dengan kesesatan, cerai-berai. Tidak menjadi umat yang bersatu. Akibat apa? Kebid'ahan. Sedangkan mereka, banyak di antara mereka yang mengatakan ini yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pemecah belah umat. Awalnya umat ini ma'asyiral ikhwa wal akhwat merupakan umat yang satu. Datanglah syaitan memecah belah mereka. Dengan apa umat ini bersatu? Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memisahkan dirinya, dia telah membuat perpecahan. Berpisah, menyelisihi satu, dua. Iya, kalau satu dua orang, kalau seribu orang ingin pendapatnya diterima, ingin pemikirannya diterima, seribu kelompok, seribu firqah, yang pangkalnya adalah 72 firqah, 72 golongan. Maka barang siapa yang ingin bersatu, yang ingin memenuhi hak antara mereka, antar sesama muslim, hendaknya kembali kepada Alkitab wassunnah ala fahmi salafil ummah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaf umat ini, salafus salih. Nah, begitu pula berbagai kemaksiatan, syahwat, ya. Dengan berbagai kemaksiatan, dengan berbagai syahwat, keinginan jiwa kita, satu menelantarkan hak yang lainnya. Si fulan menelantarkan haknya si alan, syahwat. Yang bisa kita bilang mungkin diantaranya karena ego. Egois. Gak mau menerima. Berusaha bagaimana dia bisa menang kepada saudaranya, itu maksiat hati. Dan syahwat pun seperti itu, tidak lain ketika dia berbuat seperti itu karena syahwat, dorongan syahwat. Ini diri saya, diri ana. Enggak terima saya. Begini, begini, begini. Terjadilah apa yang terjadi. Berbagai bentuk tafarruq, perpecahan di antara kaum muslimin. Fa nas'alullah as-salam wal afiyah. Kita meminta kepada Allah keselamatan dan afiyah. Qassaru fi huquqillah. Mereka bermalas-malasan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala. Fasadul i'tiqad. Fasadun fil i'tiqad, begitu pula rusaknya dalam keyakinan. Fasadul fil manahij, kerusakan pada manhaj, pada metode beragama. Dalam beragama ini punya metode-metode, punya jalan-jalan, manhaj. Enggak boleh kita beragama ini semau kita. Wis maunya saya. Oh, ayat ini begini maksudnya. Tanpa ada salafnya, tanpa ada panutannya dalam memahami itu. Ini keluar dari manhaj yang seperti ini. Fasadun fil a'mal, rusak dalam amal ibadahnya. Bida'un dolalat, kebid'ahan-kebid'ahan, dan begitu pula penyimpangan-penyimpangan. Hatta sayyarat mu'zamal ummah ghutha'an ka ghutha'is sayl. Sampailah hal-hal tersebut menjadikan kebanyakan umat ini menjadi ghutha', kaghutha is-sayl, banyak namun tidak berbobot. Wa adraka a'da'ullahi hadhihi al-ghutha'iyyah, dan musuh-musuh Allah mendapati kondisi ghutha ini, dan jelas mereka menginginkan yang seperti ini. Mereka tahu enggak bisa mengalahkan kaum muslimin dengan apa? Kekuatan langsung. Enggak mau, enggak berani mereka. Dan enggak bisa. melawan kaum muslimin yang masih kokoh keimanannya, kemudian adu tanding melawan dengan senjata, enggak bisa. Mereka faham bahwasanya kelemahan kaum muslimin ketika mereka bercerai-berai, kelemahan kaum muslimin ketika mereka sudah mulai melupakan agamanya, kelemahan kaum muslimin ketika mereka sudah tidak lagi menghiraukan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, dilupakan, sudah mulai mereka tanamkan pemahaman mereka, mereka tanamkan kebiasaan-kebiasaan mereka kepada kaum muslimin. Kita akan baca sebentar lagi. Fatakalabu alaihim, mereka pun berlomba-lomba untuk menghabisi umat ini. Al-an la yuhaddid masir sya'bin minas syu'ubil islamiyah wa fis syarr la fis laisa fil khair illa a'da'ul islam. Sekarang yang menentukan peraturan, yang menentukan aturan-aturan ataukah kondisi masyarakat dari masyarakat-masyarakat Islam di berbagai dunia, di berbagai tempat, siapa yang menentukan, yang menanamkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan terhadap umat Islam? Tidak lain adalah mereka a'da'ul Islam, musuh-musuh Islam. Ya. Demokrasi. Yahud, kaum Yahudi. Mereka ingin menanamkan kebiasaan mereka kepada kaum muslimin. Mereka mendapati kaum muslimin sekarang ini sudah banyak, namun kondisinya mereka kaum muslimin seperti ghutha, gampang diombang-ambingkan. Wa ma baidal muslimina qudratun wala isti'dadun lil jihadi wa li i'la'i kalimatillah. Dan kaum muslimin tidak punya kudrah, kemampuan, tidak punya persiapan untuk berjihad ataupun untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Limadha? Li'annahum ajizu an jihadi anfusihim. Karena awalnya mereka ini sudah tidak bisa, lemah dalam berjihad terhadap hawa nafsunya sendiri. Mereka lemah dalam menghadapi jiwa mereka sendiri. Menghadapi jiwanya sendiri lemah, apalagi menghadapi jiwa lain, menghadapi yang lainnya. Sekali lagi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini karena al-jahlu, karena kebodohan. Siapa yang membuat propaganda pemikiran Syiah? Siapa yang membuat propaganda pemikiran Khawarij sehingga terbunuhlah Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu? Seorang Yahudi yang berbaju Islam. Siapa? Abdullah bin Saba. Luar biasa Abdullah bin Saba ini, kesana kemari membuat fitnah tentang Khalifah Uthman ke negeri Hijaz, enggak bisa, enggak mempan, mental. Ke negeri ini mental. Ke negeri ini mental. Karena kenapa? Di negeri-negeri itu orang-orang mereka belajar. Sampailah Abdullah bin Sabah ini ke negeri Mesir dan Irak. Dapat pengikut di situ. Dan memang yang mengikuti Abdullah bin Sabah ini orang-orang juhal, orang-orang jahil. Apa akibat dari kejahilan mereka? Gampang dibawa. Ayo, ini penguasa zalim, ini penguasa begini, ini penguasa begitu. Digiring. Bukan cuma dalam pemahaman mereka. Digiring sampai bisa membunuh Khalifah Utsman bahkan di rumahnya sendiri. Masuk tanpa adab ke rumahnya Uthman bin Affan. Yang diantara keutamanya Uthman bin Affan ini, malaikat malu kepada beliau. Adapun mereka ini, kata orang galil haya, sedikit malu, gak punya malu mungkin. Masuk rumahnya orang tanpa sopan santun, bawa pedangnya. Dan gak pandang bulu siapa di hadapannya. Mau sahabat Nabi, mau siapa. Dilayangkan pedangnya, istrinya melindungi, putus jarinya. Uthman tetap. Dan Uthman radhiyallahu anhum melarang para sahabat radhiyallahu anhum untuk ikut-ikutan dalam hal tersebut, agar tidak banyak darah yang tertumpah di saat itu. Juhal, orang-orang bodoh, enggak punya ilmu, gampang diprovokasi. Ini Islam dicela, ini Islam begini, masa kamu enggak marah? Ayo bangkit pergi. Cuman modal apa? Emosi. Enggak dibimbing ilmu. Kalau kita lihat bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar selama 13 tahun. Dari awal dakwah sampai hijrah beliau alaihi salatu wasallam bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum. Yang mereka hadapi siapa? Kaum musyrikin, bukan kaum muslimin. La ini khawarij yang dihadapi sama-sama muslim, terfikir ke sana. Mereka mendapati ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dia potong sampai di situ, enggak baca ayat setelahnya. Di mana orang yang berhukum kepada hukum selain Allah bertingkat-tingkat. Dan di sana ada syariat diperbolehkannya untuk berhukum kepada satu dua orang yang menjadi hakim. Di antaranya, jika terjadi perselisihan antara suami istri, untuk mengambil hakim dari kalangan keluarga suami dan hakim dari kalangan keluarga istri, dan diislahkan, didamaikan. Enggak baca seperti itu mereka. Pokoknya ini. Nah, begitupun pemikiran Syiah pada awalnya ditanamkan hubbu ahlul bait, mencintai ahlul bait, cinta yang tanpa dasar ilmu, cinta buta. Pokoknya ahlul bait, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak pandang bulu. Seakan-akan mereka belum pernah membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana paman beliau, bagaimana kakek beliau, bagaimana fulan dari kalangan kerabatnya musyrik, diperangi oleh beliau alaihi salatu wassalam. Naam, jihadun nafsi wa tarbiyatuha muqaddamun ala jihadil adu. Berjihad terhadap jiwa dan mendidiknya itu lebih dikedepankan dibanding berjihad terhadap musuh. Qala li annaka idza ajazta an jihadi nafsika ala ta'atillah wa fi ta'atillah wa fi mardatillah. Karena engkau, jika engkau lemah untuk menjihadi jiwamu di atas ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah, dalam keridhaannya, dan engkau lepas tali kekangnya, maka engkau lebih lemah lagi dalam menghadapi musuh. Fala budda minal intisari ala nufusi bihabsiha ala alhaqqi. Maka harus untuk memenangkan atas jiwa kita. Kita ini harus menang atas jiwa kita. Tanamkan itu dalam diri kita. Harus menang dalam menghadapi jiwa kita. Dengan apa? Menahannya untuk taat kepada Allah. Menahannya di atas al-haq. Jangan dilepas jiwa kita ini. Oh, saya enggak bisa, saya begini, susah. Terus berjihad, namanya jihad, berjuang. Jihad itu bukan suatu yang instan. Oh, saya berjihad, melawan, langsung menang. Enggak. Ada perlawanan di sana. Dan itulah yang namanya khalajat an-nafs, gejolaknya jiwa itu. Dan yang namanya hati dinamakan hati qalb, karena hati itu berbolak-balik, ya taqallab, terus bolak sana bolak sini, kadang ikhlas kadang riya. Namun di saat riya, lawan riya itu. Di saat hasad, lawan hasad itu. Ketika sombong, lawan kesombongan itu. Jangan dimanja, jangan dibiarkan. Nanti dia akan mengalahkan kita. Dan itu butuh keikhlasan. Bisa melawan, itu butuh keikhlasan. Kalau tujuan kita belajar, kalau tujuan kita beribadah, kalau tujuan kita beramal, bermuamalah karena orang, karena dunia, karena harta, karena kedudukan, sangat rawan untuk nantinya dia termakan dengan jiwanya. Sebaliknya orang yang ikhlas karena Allah, tujuannya memang karena Allah, dia niatkan karena Allah Azza wa Jalla, dia akan sabar. Dapat cobaan ini, dapat cobaan itu, dia sabar karena Allah Azza wa Jalla. Enam. Fas'aidu man i'tabara bi ghairihi. Orang yang berbahagia itu orang yang bisa mengambil ibrah dari yang lainnya. Mengambil pelajaran dari yang lainnya. Orang yang selama ini kita tahu tekun, kokoh, zahirnya kokoh dalam membela al-haq, bahkan mengajarkannya, bahkan mengajak orang. Suatu ketika dia sendiri terbawa oleh jiwanya. Dia terbawa fitnah. Dia semakin jauh dan jauh, termakan dengan kesombongannya, dengan hasadnya, dengan riaknya, ingin dipandang, ingin dianggap, ingin dan seterusnya. Memang kita tidak bisa mengetahui bagaimana batinnya orang, dalamnya orang, apa yang disimpan oleh orang tersebut. Tapi dengan fitnah, dengan ujian, Allah pisahkan mana yang jujur dan mana yang dusta, mana yang mukmin, mana yang munafik. Ketika dilihat lagi, ternyata orang ini selama perjalanan dakwahnya, dalam perjalanan talabul ilminya, dalam perjalanan ta'awunnya, ternyata suka buat masalah misalkan. Ternyata dia suka meremehkan orang misalkan. Ternyata dia tidak ikhlas misalkan. Sebab dia berpaling dari al-haq. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, lawan jiwa kita, dan ini butuh yang namanya keikhlasan. Ala al-aqidati sahihah, di atas aqidah yang sahihah. Ala al-manhaj sahih, menahan jiwa kita di atas manhaj yang sahih. Iman kepada Allah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ini harus, kata beliau, labut, harus seorang mukmin itu seperti itu. Naam. Alladhi yaqa'u fil bid'ati la yastati'u an yarda'a nafsahu liyarji'a ilal haq. Yang terjatuh pada sebuah kebid'ahan, dia tidak bisa menahan jiwanya, melatih jiwanya untuk dapat kembali kepada al-haq, rujuk kepada al-haq. Yataghallabu syaitanu, dikalahkan oleh syaitannya. Wahawahu, dikalahkan oleh hawa nafsunya. Fayarfudu al-haq, sehingga dia pun menolak al-haq. Syaitan sudah menguasai dirinya, hawa nafsu sudah menguasai dirinya, sehingga dia pun akan menolak al-haq tersebut. Seterang apapun al-haq di matanya, kalau sudah seperti itu kondisinya, dia akan tolak al-haq tersebut. Wa yusirru 'alal batil, dan dia akan terus menerus di atas kebatilannya. Intabihu. Ini pelajaran penting buat kita. Yang seperti ini mungkin kita sering dengar, dapat nasihat para masyayikh rahimahumullah wa hafizallahu minhum minal ahya, dan Allah semoga Allah jaga ya mereka yang masih hidup. Menasihati, nasihatnya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dan jangan berpecah belah. Sebagian orang mungkin kurang memahami apa nasihat mereka maunya. Padahal kandungannya sangatlah besar agar kita ini terus di atas rel syariat, di atas rel al-haq, menasehati dan menerima nasihat, saling mengingatkan di antara kita. Wa yatamada alaihi, dan ia pun terus menerus di atas kebatilannya. Naam. Fa nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita terus meminta kepada Allah as-sabat alal haq. Naam, dan kita mengkhawatirkan diri-diri kita sendiri dari berbagai fitnah yang terus bergulung, salih silih berganti, fitnah demi fitnah, ujian demi ujian terus berganti, untuk memisahkan siapa yang shadiq dan siapa yang kadzib, siapa yang mukmin sebenarnya dan siapa yang munafik. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas al-haq, husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Allah kumpulkan kita di surganya biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.